إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى dengan hikmahnya menentukan ciptaan manusia serba diliputi dengan kelemahan. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakanlah manusia itu dalam keadaan lemah. Maka itu menjadi tabiat, sifat bawaan pada setiap insan, lemah dalam azimahnya, lemah dalam kehendaknya, lemah dalam kesabarannya, lemah dalam fisiknya dan ciptaannya. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan yang menolong dirinya, membantu dirinya untuk mendapatkan rizkinya, untuk dia sembuh dari penyakit atau terjaga dari suatu penyakit. Dalam secara umum, dia membutuhkan pertolongan untuk dia memperoleh segala kebaikan yang dia inginkan, membutuhkan pertolongan untuk selamat dari segala mara bahaya dan kejelekan yang dia takuti. Disitulah sirrut tawakkul, rahasia pentingnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kalbu, hati manusia mendapati tempat di mana dia menambatkan harapannya. Di situ dia bergantung, di situ dia berharap segala-galanya. Tawakal adalah ibadah agung dan mulia yang menjadi ciri dan sifat dan tuntutan konsekuensi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman kepadanya. Maka tawakal adalah tuntutan iman, tawakal adalah ajaran iman. Setiap mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah pastinya akan bertawakal dan hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal seorang mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dirinya dari segala sesuatu, buah daripada tawakal. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah, mencukupi dia dari segala sesuatu, melindungi dia dari segala mara bahaya, mengamankan dirinya dari segala yang dia takuti. Cukup baginya Allah jika benar-benar hatinya bertawakal, tertambat, bergantung, berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kuatnya iman seorang hamba, dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal ya ibadallah, tidak bertentangan dengan al-aqdu bil asbab, menjalani segala sebab yang mubah, bahkan sebab yang masyru', untuk mendapat apa yang dia harap atau selamat dari kejelekan yang dia takuti. Fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul mutawakkilin, imamnya orang-orang yang bertawakal. Akhadha bil asbab, beliau sendiri menjalankan asbab. Kita tahu dalam sirah beliau, ketika beliau masuk kota Makkah dan keumuman peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengenakan baju besi, baju perang. Beliau tutup kepalanya dengan penutup besi. Semua itu adalah asbab agar terlindungi, terselamatkan tubuhnya dari senjata musuh yang mungkin saja mengarah kepada beliau. Kalau saja menjalani asbab bertentangan dengan tawakal, tentunya tidak akan Rasulullah lakukan itu. Maju saja ke medan perang tanpa menggunakan baju besi, tanpa mempersenjatai diri dengan pedang, tombak, panah atau yang semisalnya. Tapi beliau menggunakan asbab, dan itu yang beliau perintahkan, dan itu yang beliau contohkan, itu pula yang beliau takrir dari para sahabatnya memegang senjata. Ini semua asbab. Maka menjalani asbab tidak bertentangan dengan ketawakalan orang pada Allah. Bahkan itu pertanda kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pula sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah menuju Madinah, dalam keadaan beliau dikejar-kejar musyrikin Quraisy. Quraisy kufar musyrikin mengadakan sayembara, siapa yang mendapati kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mereka beri hadiah sekian dan sekian. Kematian menjadi ancaman, nyawa beliau menjadi taruhan. Beliau menjalankan asbab, maka beliau sewa seorang guide, penunjuk jalan, karena beliau melalui gurun pasir yang tidak beliau kuasai, tidak beliau ketahui arah menuju Madinah. Asbab untuk selamat, tahu jalan yang tidak biasa dilewati musyrikin Quraisy, tahu jalan pintas yang aman dan selamat. Kalau itu menyalahi tawakal, tentunya beliau tidak akan menyewa seorang guide penunjuk jalan. Jalan saja seorang diri, tawakal kepada Allah, entah kemana arahnya, bisa-bisa orang mati di gurun pasir karena tidak mengetahui arah dan jalan yang benar. Tawakal, menjalani asbab, itu yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanda kekuatan seorang hamba, kekuatan iman seorang mukmin adalah tawakalnya kepada Allah dengan menjalani asbab. Seorang mukmin, seorang hamba sangat butuh kepada yang menolong dan membantu dirinya untuk mendapat segala kemaslahatan, kebaikan yang dia inginkan, atau selamat dari segala kejelekan, mara bahaya yang dia takuti. Aku luma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dengar tersebarnya virus corona yang mematikan tidak lebih dari satu wabah yang terjangkit di suatu negeri. Semua itu Allah tentukan sebagai peringatan dan hukuman sekaligus bagi mereka yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu bala tentara Allah, bala tentara Rabbmu, kecuali Dia, Tabaraka wa Ta'ala. Dan semua itu merupakan peringatan bagi umat manusia. Rasulullah SAW sebutkan, Wa ma dhaharat fahishatun fi qawmin qat illa anzalallahu alaihimul waba. Kalau sudah perbuatan keji merata terjadi di suatu kaum, maka akan Allah timpakan kepada mereka wabah, penyakit-penyakit yang mematikan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Bagi seorang mukmin, dia bertawakal kepada Allah dalam situasi apapun dan apapun yang terjadi. Jalani asbab yang mubahah dan yang bermanfaat. Asbab ada yang menjadi wiqaiyah, menjaga dirimu sebelum itu terkena pada dirimu, dan itu disyariatkan. Oleh karena itu Rasulullah ajarkan untuk memakan 7 biji korma ajwa agar terselamatkan seorang hamba dari kejahatan sihir. Wiqai, sebelum itu terjadi, amankan dirimu, bentengi dirimu dengan asbab yang disyariatkan atau yang mubah, yang bermanfaat bagimu. Dalam hal ini, mungkin medis lebih memahaminya, para dokter. Gunakan segala sesuatu jika memang itu disarankan oleh pihak yang berwenang untuk menjaga diri dari mara bahaya tersebut. Termasuk bahkan jauh lebih penting dan bukti dari tawakal kepada Allah adalah doa. Berdoa memohon kepada Allah al-afiyah, memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan dari segala yang kita takuti, termasuk daripadanya ad'iyatul shabah wal masa, doa-doa yang dibaca di dalam sunnah di pagi maupun di petang hari. Engkau baca di pagi hari, kamu terlindungi biiznillah sampai sore hari. Engkau baca di sore hari, maka engkau akan terlindungi biiznillah sampai keesokan harinya. Demikian engkau terlindungi dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berapa banyak orang tersembuhkan dari penyakit bukan karena obat, tapi karena kuatnya tawakal kepada Allah, karena banyaknya doa yang dia panjatkan kepada Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Manusia lemah, sangat membutuhkan yang membantu dirinya untuk sembuh atau terselamatkan dari segala penyakit dan mara bahaya yang ada. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa sempurnanya agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak 14 abad yang lampau telah mengingatkan, idza sami'tum bi ardin fala taqdumu 'alaiha wa idza kuntum bi ardin fala takhruju minha. Jika kalian berada di suatu negeri yang ada wabah penyakit mematikan di negeri itu, jangan kalian keluar darinya. Tapi jika kalian di luar negeri itu, jangan engkau datangi negeri itu. Asbab yang diajarkan oleh Rasul SAW. Karena dengan mendatangi negeri itu, sementara engkau dalam afiyah semula, dikhawatirkan menular penyakit itu kepadamu dengan kekuasaan Allah. Jika engkau berada di negeri itu, jangan keluar. Karena dengan kekuasaan Allah pula, bisa jadi penyakit itu ada padamu dan bisa menular, menyebar kepada yang lainnya, engkau menjadi madarat, menjadi sebab kezaliman yang menimpa kepada banyak pihak. Sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengajarkan beliau dalam keadaan beliau seorang yang ummi, yang buta huruf, tidak membaca, tidak menulis, tapi begitu penuh hikmah sabda dan ajaran yang beliau sampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, melainkan semua itu wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Banyak-banyaklah bertawakal, banyak-banyaklah berdoa untuk diri kita, kemudian segenap saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak terkena agar tetap Allah jaga dan Allah selamatkan, yang terkena semoga Allah mempercepat kesembuhan dan kesehatan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.